teringat pada saat itu, terteguh lamunanku melihatmu, tulus senyumanmu sejenak tenangkan hatiku yang telah lama tak menentu. Rasa sepi yang telah sekian lama selimuti ruang hati yang kosong, perlahan-lahan sirna bersama hangatnya kasihmu yang buatku percaya lagi. Dan ku akui hanyalah dirimu yang bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasa cinta yang selama ini menutup pintu hatiku yang kini telah kau buka, yang telah kau buka hanyalah dirimu dan aku, di saat ku sudah lelah cari, di saat hati ini telah terkunci, kau datang membawa seberkas sarapan. Engkau yang memiliki kunci hatiku, dan ku akui hanya dirimu yang bisa merubah segala sudut pandang gila yang ku rasa. Bisa merubah segala sudut pandang.